tabur di tamanmu. Oh, jelas rakit pagar semakin kuat tak goyah walau dipusik unggas. Rakus kulumat bibirmu tak terasa.

dan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nyawa seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang batimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti itu. Kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku, di rumah ini aku dibesar. Di belai mesra lentik jari ibu, nama dusunku ujung aspal pondok gede, dan anggun ramah senyum penghuni dusun.

pandang senyum dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan. Berjalan di situ di pusat pertokoan, melihat barang-barang yang jenisnya beraneka ragam. Cari apa di sana? Pasti tersedia, asal uang di kantong cukup, tentu tak ada soal. Aku ingin membeli, kamu ingin membeli, kita ingin membeli, semua orang ingin membeli. Apa yang dibeli? Harga barang tinggi, tiada pilihan selain mencuri. Sampai kapan mimpi-mimpi itu kita beli? Sampai nanti, sampai habis terjual harga diri. Sampai kapan harga-harga itu malangmu?